إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, ندخل إلى باب الصوم في السفر, بواسة دلم سفر. جاءت هذه الشريعة بالأحكام الميسرة السمحة تحقيقا لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج, وتحقيقا لقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رحمه الله جاءت هذه الشريعة, syariat ini datang dengan hukum-hukum yang mudah, yang gampang, samha, penuh toleransi, banyak memaklumi. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, sebagai perwujudan, sebagai pelaksanaan dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini kesusahan. Kembali pada ucapan syarih bahwa datang agama ini dalam keadaan penuh kemudahan dan penuh toleran sebagai perwujudan ayat Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah tidak menjadikan dalam agama ini atas kalian kesusahan. Atau ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang berkait dengan puasa, يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah menghendaki dengan kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki bagi kalian kesusahan. Sehingga alhamdulillah agama ini semuanya mudah. Apa kata Rasulullah SAW? Inna hadha ad-din yusrun wa la yushadda ad-din illa ghalaba. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti dia akan kalah. Kalah dalam artian tidak bisa konsekuen, tidak bisa langgeng, tidak bisa terus-menerus. Pasti akan kalah. Ikhwanifiddina azakumullah. salat kewajib 5 waktu setiap hari semalam itu sudah pas. Puasa Ramadan sebulan setiap tahunnya, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari juga sudah pas. Siapa yang berlebih-lebihan gak akan bisa konsekuen. Siapa yang puasa wisal gak akan mampu pada akhirnya. Ikhwan ibnina azakumullah, wa ma ja'alna alaikum fid dini min haraj. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan pada kalian Al-Quran ini litashqa, untuk menyengsarakan. Tidak. Bukan untuk menyusahkan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Falamma kana safar ghaliban fihi masyakqah wa su'ubah wa annahu qit'atun minal azab khuffifa fihi. Dan ketika yang namanya safar ghaliban secara keumuman fihi masyakqah, biasanya banyak kesusahan, wa su'ubah, kesulitan-kesulitan, wa annahu qit'atun minal azab, dan bahwasanya safar itu adalah sepotong azab, maka khuffifa fihi, maka diringankan oleh Allah dalam syariatnya. Allah ringankan dalam beberapa hukum-hukum bagi orang safar akan berbeda hukum-hukum bagi orang yang mukim. Wa min tilka takhfifat, di antara keringanan-keringanan tersebut, ar-rukhsah fil futri fi nahari Ramadan. Di antara keringanan-keringanan tersebut adalah keringanan untuk berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Baik, secara umum banyak keringanan-keringanan. Dalam sholat boleh diqasar, boleh dijamak. Dalam masalah sholat tidak mengapa untuk tidak ke masjid bagi musafir. Kemudian la jum'ata lil musafir, bagi musafir tidak wajib jum'at. Dan masih banyak lagi keringanan-keringanan. Baik. Sedangkan yang berkait dengan puasa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau kalian ala safarin, in kuntum marda au ala safarin, kalau kalian sakit atau kalian safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka ganti di hari lain. Artinya silakan berbuka. Dan diganti di hari lain nanti ketika kamu tidak susah. Wa hiya rukhsatun mustahabbah. Dia adalah keringanan yang dianjurkan. Di qawlihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Karena ada ucapan Rasulullah SAW yang mengatakan tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Dan itu ketika melihat seseorang sahabat yang dikerumuni oleh sahabat-sahabat lainnya, ternyata dinaungi dari matahari di padang pasir yang terik dalam safar. Kenapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Madza bihi?" Qala shaim, beliau puasa ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan laisa minam birrim shaumu fim safar. Tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Ruwiya hakata, dengan lahjahnya orang yang sakit tadi. Lahjahnya orang yang sakit, alif lamnya diganti alif mim. Jadi as-saum jadi am-saum. Fis-saum jadi fim safar, fim saum begitu. Laisa minam birrin, minal birri alif lamnya jadi am, minam birrin. Tetapi tidak sesahih yang ini. Yang pakai lahjah tersebut tidak sesahih dengan, atau tidak lebih sahih dari yang ini. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Laisa minal birri amsawmu fis safar. Wahiyya rukhsatun. Berarti kalau bukan kebaikan, berarti kejelekan. Tetapi yang menjadi ikhtilaf beberapa ulama, Rasulullah SAW sendiri puasa dalam safar. Ketika melihat sahabatnya ikut berpuasa, maka beliau meminta kepada Bilal, ya Bilal, wahai Bilal, berikan qidah minal ma, berikan aku semangkuk air. Kemudian diangkat tinggi-tinggi agar para sahabat melihatnya. Kemudian beliau meminumnya di siang hari Ramadan, di siang hari puasa. Maka para sahabat ikut berbuka semuanya. Takfifan, takfifan li ashabihi, untuk meringankan para sahabatnya. Lihat, aku pun berbuka, hendaklah kalian berbuka. Ini barakallahu fikum rukhsah. Tetapi di dalam beberapa kesempatan yang lain, para sahabat berpuasa, Rasulullah berpuasa, dan sebagian tidak berpuasa, dan lam yu'annif ahadun ala ahad, la yu'annif ba'duhum ala ba'd, tidak saling menjelekkan. Yang berpuasa tidak menjelekkan yang berbuka, yang berbuka tidak menjelekkan yang berpuasa. Barakallahu fikum. Artinya ini bukan satu keharusan. Silakan mau berpuasa, silakan mau berbuka, tetapi keringanan ada. Sehingga ketika ditanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ayyuhuma afdal? As-shaum awil futur? Qala akhaffuhuma lahu. Beliau menjawabnya, yang paling ringan bagi dia. Ada yang menjawab, kalau yang paling ringan jelas berbuka. Tidak. Ada beberapa orang yang kalau dia berbuka, membayarnya dikala kaum muslimin tidak puasa, dia puasa, bagi dia berat. Maka bagi saya, ringan kalau saya puasa sekarang bersama-sama kaum muslimin. Maka, apa yang paling bagus dikerjakan? Yang paling ringan baginya. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ma ja'alallahu 'alaikum fid din min haraj. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Atau qaul Rasulullah SAW. Ad-din yusrun wa la yushad ad-din illa ghalabah. Semua itu dalil bahwa yang paling bagus apakah puasa atau tidak ketika safar adalah yang paling ringan bagi dia. Memang ada riwayat yang menyatakan inna Allah yuhibbu ayyu'ta atau antu'ta rukhasuhu kama yuhibbu antu'ta azaimuhu. Maksudnya Allah itu suka diterima keringanan-keringanannya sebagaimana Allah suka untuk diterima perintah-perintahnya. Dan sebagaimana perintah Allah suka untuk dikerjakan, keringanan pun Allah suka untuk diterima. Ini bagi mereka yang berpendapat, berarti yang afdal adalah berbuka. Karena Allah suka untuk diterima keringanannya. Ada keringanan, kenapa enggak kita kerjakan? Tetapi sudah kita jawab tadi, bahwasanya sebagian para sahabat ada yang berpuasa, sebagian tidak berpuasa. Dan lam yu'annif ahadun ala ahad. Wa hiya rukhsatun ta'umu alladhi yanaluhu bisafari masyaqqah. Berarti kalimat Nabi laisa minal birri as-siyamu fis safar atau laisa minam birri am-siyamu fim safar. Khusus untuk mereka yang kesusahan ketika puasa dalam safar. Tidak am sifatnya. Kalau am, mutlakan, kita akan bilang puasa dalam safar haram. Laisa minal bir, bukan kebaikan, berarti haram. Kalau bukan kebaikan berarti apa? Ya kejelekan. Kalau jelekan berarti haram. Tidak, bukan demikian. Ini kalimat untuk orang yang seperti tadi. Yang dikerumuni sahabatnya, yang dinaungi, yang lemah, gak bisa bangun. Kenapa memaksakan diri? Orang yang memaksakan diri puasa dalam safar, dalam keadaan dia lelah, susah, berat, berarti inilah yang dikatakan laisa minal bir as-siyamu fis safar. Inilah yang dikatakan tidak termasuk kebaikan puasa dalam safar. Berarti ta'ummul ladhi yanalhu bis safar masyaqqah wa ghairihi mimman taqunu asfaruhum rahah wa mut'ah li anna al-hukm lil ghalib. Kata beliau, ini keringanan umum sifatnya bagi mereka-mereka yang berat dalam safarnya ataupun yang ringan dalam safarnya atau dalam safarnya rahah wa mut'ah li anna al-hukm lil ghalib. Karena hukum adalah lil ghalib untuk secara keumuman. Umumnya safar itu berat, susah. Barakallahu fikum. Apakah yang tidak berat boleh berbuka? Boleh. Bagaimana, apakah boleh berpuasa? Boleh. Kan laisa minal birri. Yang laisa minal birri itu kalau sampai memaksakan diri. Buktinya Rasulullah SAW pernah berpuasa. Buktinya para sahabat juga pernah berpuasa dalam safar. Tetapi tidak dicerca, lam yu'annif. Tetapi kalimat ini sifatnya am, menunjukkan keringanan itu bagi semuanya. Ada yang safarnya rohah, tidak capek, tidak berat, bisa berpuasa. Tetapi ada sisi lain. Apa itu? Dia tidak mudah untuk mendapatkan makanan ketika berbuka dan ketika sahur. Seperti orang yang naik pesawat dalam waktu yang sangat panjang. Satu. Kedua, karena antar negara jamnya juga kacau. Ima bertambah 4 jam atau sebaliknya berkurang 4 jam. Kalau itu kalau arahnya Indonesia Saudi. Kalau ke arah lain lagi mungkin lebih berbeda lagi. Itu juga menyulitkan orang yang berpuasa. Sehingga tidak mengapa dia berbuka dalam keadaan rohah, pesawat ber-AC, tidurnya nyenyak, apalagi di kelas yang bisnis, di kelas eksekutif bisa lebih nyaman dari di rumah malah. Tetapi kasus-kasus tadi tetap kesulitan. Tetap menjadi masalah. Qala wa bimithli hadhihi al-ahkam al-latifah na'lam mada ma tura'ihi hadhihi asy-syari'ah al-karimah. Hukum-hukum yang lembut seperti ini atau dengan yang seperti ini dari hukum-hukum yang lembut kita tahu sejauh mana syariat ini memperhatikan, syariat yang mulia ini memperhatikan keringanan-keringanan bagi mereka yang memiliki kesusahan. Min takfifin wa rahmatin wa mula'amah lil awqati wa dhuruf. Kita lihat bagaimana syariat yang mulia ini memperhatikan keringanan-keringanan bagi orang yang sedang susah. Rahmah, kasih sayang, penyesuaian, mula'amah, penyesuaian lil awqat, penyesuaian waktu, wadduruf, dan kesibukan-kesibukan. Orang yang safar kacau, waktunya kacau juga, kesibukannya. Bahkan ada yang sampai harusnya berbuka, dia gak mendapat apapun untuk berbuka. Karena pas waktunya berbuka, dalam keadaan di mobil, di tengah padang pasir. Atau dalam keadaan di tengah hutan, sedang safar. Itu juga susah. Barakallahu fikum. Wa mutalabatin nasi biqadri ma yastati'un. Dan juga syariat yang mulia ini menuntut manusia sesuai dengan apa yang mereka mampu. Mutalabah itu menuntut annas, manusia, biqadr, sekadar. Ma yastati'un, sekadar apa yang mereka bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nabiyan. Maka kita pun ridha dengan Allah sebagai Rabb kita dan ridha dengan Islam sebagai agama kita dan ridha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita. panutan kita, contoh teladan kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al hadits al hadi wa thamanun ba'da al mi'ah. Di dalam bab ini ada beberapa hadis. Yang pertama hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzah ibn Amr al-Aslami qala lin-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a'asumu fis safar wa kana kathiru as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir, kalau kau suka puasalah, kalau kau mau berbukalah. Ini yang saya katakan tadi, tidak dikatakan laisa minal bir. Silakan, mau puasa boleh. Mengapa? Karena kasus laisa minal bir adalah pada orang yang memaksakan diri, maka dikatakan itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Kalau kamu mampu berpuasa, roha, enggak ada gangguan apa-apa, silakan. Walaupun safar. Kalau susah, berbukalah. Jangan memberat-beratkan diri. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, alim as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhu anna syari' ar-rahim ma rakhasa fil fitri fis safari illa rahmatan bihim wa isfaqan alaihim. Para sahabat mengetahui bahwa syariat ini yang penuh kasih sayang ini tidak akan memberikan keringanan untuk berbuka puasa dalam safar kecuali sebagai rahmat, wa isfaqan, sebagai kasih sayang buat mereka. Dan kasih sayang itu akan lebih sempurna kalau dibiarkan bebas. Iya kan? Kalau maunya kasih sayang, kemudian kamu berbuka, harus berbuka, ada unsur yang lain, yaitu kesusahan. Bagi mereka yang berat untuk berpuasa di kala manusia tidak berpuasa, bagi mereka susah. Tetapi akan lebih sempurna kalau dikatakan sum in syi'ta wa aftir in syi'ta, sebagaimana dikatakan dalam hadis ini. In syi'ta fa sum wa in syi'ta fa aftir. Kalau kamu mau berpuasalah, kalau kamu mau berbukalah. Pokoknya agama ini ringan, mudah bagi kalian. Fakana Hamzah al-Aslami indahu jaladun wa quwwatun 'ala as-siyam. Beliau ini memiliki kekuatan, kuat, kokoh, mampu berpuasa. Wa kana muhibban lil khair. Dan beliau ini sangat suka kebaikan-kebaikan. Kathiru siyam, dan banyak berpuasa. Sehingga beliau bertanya, a'asumu fis safar, apakah aku boleh berpuasa dalam safar? Kata Nabi, silakan. Kalau mau silakan berpuasa, kalau mau silakan berbuka. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayasumu fis safar, maka dia bertanya kepada nabinya alaihi salatu wassalam, apakah boleh dia berpuasa dalam safar? Fa khayyarahu, maka Nabi memberikan takhyir. Khayyarahu takhyiran, memberikan pilihan. Memberikan pilihan. Bainal shiyami wal futur, antara puasa dengan berbuka. Fa qala in syi'ta fa sum wa in syi'ta fa aftir. Ada al-ma'na al-ijmali. Ma yukhad min hadha al-hadith? Akhadna min hadha al-hadithi fawaid. Minha al-rukhsah fil-fitri fil-safar. Liannahu madinnatul masyakqah. Keringanan untuk berbuka dalam safar. Karena safar itu madinnatul masyakqah, tempat yang biasanya ada kesusahan. Umumnya safar itu berat. Walaupun ada safar yang begini, iya, kita enggak bicara yang kekecualian. Umumnya berat, walaupun naik pesawat tetap berat. Dan sudah dirasakan oleh mereka-mereka yang safar dengan pesawat. Berangkatnya dari sini 6 jam, 7 jam baru sampai di airport. Nunggunya 3-4 jam di sana, Setelah itu terbangnya 8 jam, habis itu menunggu lagi urusan imigrasi sekian jam lagi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi azab. Qita'atun min al-'adzab. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang lain. Faedah kedua, at-takhyir baina as-siyam wal fitr. Faedah kedua, bahwa puasa dan berbuka dalam safar itu takhyir, diberi pilihan. Lianna indahu quwwah 'ala as-siyam, karena beliau tadi Hamzah ibn Amr al-Aslami memiliki kekuatan untuk berpuasa. Wal muradu bidzalika shaum ramadan, yang dimaukan di sana adalah puasa Ramadan. Wa yuwaddihu ma akhrajahu Abu Daud, yang lebih jelas lagi apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Hakim, bahwa Hamzah ibn Amr qala ya Rasulullah inni sahibu dhahrin u'alijuhu usafir wa ukri wa rubama sadafani hadha syahr yakni Ramadan wa ana ajidul quwwah alayhi wa ajiduni an asuma ahwan ala man an ala alayya min an uakhirahu fayakunu daynan alayya. Faqala ayu dhalika syi'ta ya Hamzah. Dalam riwayat ini disebutkan dengan lebih rinci bahwa Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Rasulullah, aku ini sahibu dhahr u'alijuhu, aku ini orang yang biasa safar di atas kendaraan. Dhahr maksudnya kendaraan. U'alijuhu, memacunya. Usafir wa ukri, safar, pulang, safar lagi, begitu kerjaannya. Maka bisa jadi sadafani, bisa jadi kebetulan, salah lagi ya. Kemarin apa? Wafa, bertepatan. Sekarang sadafa, namanya juga sama, kebetulan. Bertepatan dengan hadas syahr, qadarullah wa masya'a fa'al. Dan bisa jadi bertepatan safarku dengan bulan ini, yakni bulan Ramadhan. Wa ana ajidul quwwah, tapi aku punya kekuatan. Wa ajiduni an asum ahwan, dan aku dapati diriku untuk berpuasa lebih ringan alayya, ahwan alayya min an uakhirahu, daripada aku tunda nantinya, dan aku berarti punya utang. Fayakunu alayna dain, fayakunu dainan alayya. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayya dhalika syi'ta ya Hamzah, yang mana yang kamu suka ya Hamzah. Ini namanya takhir. Wa hadha takhfif, setinggi-tinggi takhfif, setinggi-tinggi kemudahan, diringankan. Pokoknya apa yang mudah bagimu, silakan. Apa yang kamu mau. Ini barakallahu fikum, selesai perselisihan. Karena betapa banyaknya pertikaian dalam masalah ini yang mengatakan harus berbuka memakai dalil tadi, laisa minal bir. Apain kamu puasa dalam safar? Laisa minal bir, bukan dari kebaikan dalam safar. Ditambah lagi dengan hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, Allah suka untuk diterima keringanannya. Kamu enggak menerima keringanan, sombong kamu. Kata yang ini, kata yang itu berhujah lagi dengan sekian banyak dalil. Nabi berpuasa, para sahabat ada yang berpuasa. Maka jalan tengah atau penyelesaian dalam perselisihan tadi, faslul khitam, adalah ayyadhalika ya Hamzah. Ayyadhalika ya Hamzah. Ya, silakan. Apa yang kamu mau ya Hamzah. Mau puasa, silakan. Tidak puasa, tidak apa-apa. Mana yang jelek? Yang jelek kalau engkau tidak mampu memaksakan diri. Itu yang jelek. Ada keringanan enggak diambil dalam keadaan kamu menyiksa diri, menyusahkan diri, sampai menyusahkan teman-temanmu. Dari bus dipapah. Kenapa? Kehausan. Dehidrasi. Dipapah ke sana, digotong ke sini. Ngapain? Minum. Ada rukhsah dari Allah SWT. Ada keringanan. Iktafi bihadal qadr barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hadisnya cuma 4 kalimat. Sekarang suruh baca hafal. Sahih? 6. Apalagi yang bawahnya. Ayyadzalika ya Hamzah. Pendek. Yang mana saja. Mau puasa silakan. Buka silakan. In syi'tum fasum, in syi'ta fasum, wa in syi'ta fa'aftir.